Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada panutan kita semua baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini Anda sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, para pemirsa Niaga TV melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan Kitabul Bai', pembahasan tentang jual beli. Pasal yang akan kita baca di kesempatan pagi hari ini adalah tentang khiyarul aib. Khiyarul aib, apa itu yang dimaksud dengan khiyarul aib? Mari kita bacakan. Ibnu Naqib rahimahullah berkata, faslun fi khiyaril aib, pasal tentang khiyar aib. Lalu beliau berkata, man alima bisil'ati aiban lazimahu an yubayyinahu. Siapa yang mengetahui adanya cacat di dalam satu barang, jadi siapa yang mengetahui adanya cacat di dalam satu barang, lazimahu an yubayyinahu, maka dia wajib menjelaskan cacatnya tersebut. Ya, jadi kalau dia menjual satu barang, lah dia tahu bahwa di barang yang dia jual itu ada cacat, maka sebagai seorang pedagang dia wajib menjelaskan cacat yang ada di barang tersebut. Fa'in lam yubayyin faqad ghasya. Dan kalau dia tidak menjelaskan cacat yang ada di barang tersebut, maka dia sudah melakukan perbuatan ghish. Ya, perbuatan curang. Perbuatan menipu. Dan ini sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, begitupun Imam Muslim, dari sahabat yang bernama Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil-khiyari ma lam yatafarraqa. Orang yang melakukan transaksi jual-beli, al-bay'an bil khiyar, masing-masing di antara mereka memiliki hak khiyar, yaitu hak untuk membatalkan akad jual beli, malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Ini biasa kita sebut dengan istilah khiyarul majlis. Ya, si pedagang dan si pembeli masih berada di satu tempat. Lalu dalam kondisi tersebut, maka kedua belah pihak, baik itu pedagang atau pembeli, memiliki hak khiyar. yaitu hak untuk membatalkan jual belinya. Baik si pedagang yang membatalkannya ataupun si pembeli, kedua-duanya punya hak khiyar. Dalam riwayat dikatakan hatta yatafarraqa, sehingga keduanya berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya, baik itu si pedagang ataupun si pembeli, keduanya bersifat jujur, dia menjelaskan kalau memang ada kecacatan, maka diberkahilah jual beli mereka. Wa in katama, tetapi kalau keduanya ada menyembunyikan sesuatu, wa kadzaba, atau keduanya berbohong, muhiqat barakatu bayihima, maka dihilangkan keberkahan dari transaksi jual beli yang mereka lakukan. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, dikatakan di sini wal bai'u sahihun, walaupun jual belinya dihukumi sah. Ya, ketika pedagang menyembunyikan aib, tidak menjelaskannya kepada si konsumen, kepada si pembeli, maka terjadilah jual beli, di dalamnya ada unsur menyembunyikan aib. Kalau dari sisi hukum jual belinya dianggap sah. Kalau dari sisi hukum jual belinya dianggap sah karena rukun-rukunnya terpenuhi, barangnya suci, ya, ada pedagang, ada pembeli, ada barang, ada alat yang dijadikan untuk tukar menukar. Secara asal jual belinya adalah sah. Hanya saja, ya, ketika nanti si pembeli menyadari adanya cacat tersebut, disitulah dia memiliki hak untuk apa namanya khiyarul aib, untuk mengembalikan barang tersebut dengan dasar ditemukannya aib. Walaupun nanti para pemirsa Niaga TV, mengembalikan itu bukan satu-satunya solusi. Ada solusi yang lain, misalnya mengambil arsh. Mengambil arsh. Apa itu arsh? Yaitu mengambil selisih. Misal, kalau satu barang itu dalam kondisi normal, itu dihargai 2 juta. Tetapi, karena ada aib yang disembunyikan, maka harga itu harus dipotong. Umumnya kalau sudah ada cacat begitu berapa sih? 1,5 biasanya kalau sudah ada cacat begini. Lalu, ya, yang 500 ribu wajib dikembalikan oleh si pedagang kepada konsumennya. Ya, oleh karenanya dikatakan dari sisi hukum jual beli sah. Ya, tetapi si pembeli, ya, yang menjadi apa namanya korban, ya, ada aib yang tidak dijelaskan padahal si pedagang tahu, itu memiliki hak untuk khiyar. Oleh karenanya dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, fa idza tala'a al-mushtari 'ala aibin kana in dal ba'i falahu ar-radd. Apabila si konsumen, si pembeli, ya, ittala'a, pada akhirnya dia melihat, mendapatkan cacat. Kana indal bai, yang mana cacat ini sudah ada ketika barang itu masih ada di tangan si pedagang. Jadi dia bawa itu barang sampai rumah, lalu dia buka itu kardusnya, dia periksa. La haula wala quwata illa billah, ini ada cacat. Artinya dia memastikan bahwa cacat itu memang sudah ada, sudah muncul semenjak barang itu masih di tangan si pedagang. Kata Ibnu Naqib, falahu ar-raddu. Dalam kondisi ini, si konsumen atau si pembeli, falahu ar-radd, memiliki hak untuk mengembalikan. Ya, walaupun itu tidak wajib, ya, dia boleh mengembalikan. Tapi kalau dia bilang, ah, udahlah, saya malas mengembalikannya, misalnya, sudah. Ya. Wa kada lahu radduhu li'annahu bazalal mala fi muqabilis salim. Maka dia memiliki hak untuk mengembalikan itu barang, karena ketika dia membayar sejumlah uang, dia membayarnya untuk mendapatkan barang yang selamat dari cacat atau selamat dari aib. Idzil aslu as-salamatu minal aib. Karena hukum asal namanya barang itu selamat dari aib atau selamat dari cacat. Itu yang dia inginkan, itu yang dia harapkan. Sampai rumah tidak sesuai dengan keinginan, ada cacatnya, maka dia boleh mengembalikannya. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Dari riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan ishtara min rajulin gulaman fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ada seorang laki-laki membeli budak dari kawannya di zaman Nabi. Zaman dulu kan ada jual beli budak. Ya, ada seorang laki-laki membeli budak dari kawannya. Fakana indahu masya Allah. Maka budak yang sudah dia beli itu tentunya bersamanya dalam beberapa waktu. Summa raddahu min aibin wajada bihi. Kemudian budak itu dia kembalikan karena dia mendapatkan aib. Ya, dia mendapatkan apa? Aib. Ya, di budak tersebut. Dalam riwayat dikatakan wa bihi aibun lam yu'lam lam ya'lam bihi. Budak itu memiliki cacat yang tidak diketahui. Fastaghalahu. Kemudian ya namanya budak dipekerjakan, summa alimal aiba faraddahu. Kemudian dia mengetahui aibnya, lalu dia mengembalikan budak itu kepada kawannya. Fakhasamahu ilan nabi. Maka dia mengadukan permasalahan itu kepada Nabi. Ya, faqala, dia berkata, ya Rasulullah, innahu kana staghalla gulami mundhu kana indahu. Ya, si kawan yang menjual budak itu berkata, ya Rasulullah, itu budak kan sudah dimanfaatkan semenjak dia dibeli dariku. Ya, maka Nabi SAW berkata, ya, al-kharaju bid-daman, kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya, manfaat yang digunakan oleh apa namanya, oleh si pembeli sebelum dia menyadari adanya cacat, maka itu harus ada domannya. Ya, apa maksudnya doman? Kata Profesor Dr. Mustafa Did, ai muqabilu domani silah. Itu sebagai apa? Muqabil. Sebagai timbal balik adanya jaminan ala man kanat fi yadihi law talafat. Ya, seandainya apa namanya hilang. Ya. Artinya bahwa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengizinkan atau memutuskan bahwa ketika satu barang di dalamnya ada cacat, yang mana cacat itu dipastikan sudah ada sebelum barang itu berpindah tangan, maka orang yang membeli boleh mengembalikan apa barang tersebut. Muncul pertanyaan para pemirsa Niaga TV. Apa sebenarnya ukuran sesuatu itu dianggap cacat? Maka di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa dhabituhu, adapun standarnya, ukurannya adalah ma naqasal ain awil qimah nuqsanan yafutu bihi ghoradun sahihun." Cacat yang bisa mengurangi benda tersebut atau mengurangi nilainya, ya, yang mana ketika terjadi pengurangan tersebut, yafutu bihi ghoradun sahihun. Maka orang yang melakukan pembelian, dia kehilangan apa? Tujuan yang benar. Ya, artinya dia kehilangan kesempatan untuk bisa meraih apa namanya? Sesuatu yang dia harapkan atau yang dia inginkan. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Fayuraddu in banal abdu khissiyan aw sariqan aw yabulu fil firashi wa huwa kabirun. Maka dalam pembahasan kita ini, ya apabila seseorang membeli budak, ya zaman sekarang sudah tidak ada ya, tapi zaman dulu ada budak. Dan ternyata budaknya itu adalah khissiyan, mengalami gangguan di bagian mata, atau budaknya adalah sariqan, ya, dia memiliki sifat mencuri. Au yabulu fil firash, atau budaknya itu punya penyakit apa namanya, kencing di kasur. Ya, wa huwa kabirun, padahal dia sudah dewasa. Maka dalam kondisi-kondisi tersebut mungkin dikembalikan, ya. Karena itu dianggap sebagai cacat. Lalu dikatakan di sini, falawit tala'a 'alal 'aydi ba'da talafil mabi'i ta'ayyanal arsh. Arsh, ini yang tadi kita sampaikan. Falau seandainya ittala'a 'alal 'aib, si pembeli mendapatkan cacat, tetapi setelah barangnya tidak lagi ada di tangannya, maka dalam kondisi ini ta'ayyana al-arash. Ya, ta'ayyana al-arash. Apa itu ta'ayyana al-arash? Yaitu dalam kondisi itu, maka ta'ayyana al-arash. Apa itu ta'ayyana al-arash? Yaitu si pembeli ya memiliki hak untuk apa mengambil selisih harganya, ya memiliki hak untuk mengambil selisih harganya. Jadi kalau harga normal 1 juta, tapi kalau ada cacat misalnya 700, ya nanti si pembeli minta, ayo kembalikan uang saya 300 ribu, saya kemarin bayarnya 1 juta, ini ada cacat, ya itu wajib nanti si pedagang mengembalikannya. Itu dalam fikih disebut dengan apa? Disebut dengan arsh. Bukan pakai ain, tapi pakai alif. Ya, kalau ars, ar-Rahman alal arsh, itu lain-lain. Kalau ini arsh, pakai alif. Lalu dikatakan di sini, أو بعد زوال الملك عنه ببيع أو غيره لم يكن له طلب العرش الآن. Kondisi yang kedua adalah barang yang dia dapatkan cacat di dalamnya itu sudah hilang sifat kepemilikan atas si pembeli. Jadi si fulan, si A membeli barang dari si B. Kemudian barang itu didapatkan oleh si A ada cacatnya. Hanya saja barang itu sudah apa? Sudah hilang kepemilikan si B, si A. Ya, si A beli barang dari si B. Si A beli barang dari si B. Lalu si A mendapatkan adanya cacat. Ketika dia mendapatkan adanya cacat, itu sudah bukan kepemilikan dia lagi. Baik dikarenakan dia sudah menjualnya, atau disebabkan oleh faktor yang lain, maka dalam kondisi ini kata beliau, lam yakun lahu talabul arsh al-an. Dia tidak lagi punya hak untuk mengambil apa? Selisihnya. Ya. Fa in raja'a ilaihi ba'da dzalik falahu ar-raddu. Tetapi kalau barang itu di kemudian hari kembali lagi ada di dia, artinya kembali lagi ke si A yang membeli barang yang ada cacatnya itu, maka dalam kondisi itu dia boleh mengembalikan barang itu atau mengambil apa? Selisihnya. Lalu dikatakan di sini, wa in hadatha indal mushtari aibun akhar. Kalau seandainya seseorang membeli barang, lalu dia dapatkan di barang itu cacat, dan juga ditambah lagi semenjak barang itu dibeli muncul cacat yang baru. Tapi cacat ini cacat yang baru. Ketika belum dibeli cacat itu tidak ada. Jadi double cacatnya. Ada cacat yang memang barang ketika barang itu masih di tangan si pedagang itu ada cacatnya. Tapi ketika berpindah ke tangan siapa namanya? Berpindah ke tangan si pembeli muncul cacat yang baru. Nah, ini dikatakan ya. Ya, falau Fa in hadasa indal mushtari aibun akhurun. Apabila muncul di tangan si pembeli aib yang lain, misalnya mislu an yaftadul bikr, misalnya, mohon maaf, kalau zaman dulu ada perbudakan ya, kalau zaman sekarang tidak ada. Di sini dicontohkan oleh beliau, hilang keperawanan si budak yang dia beli itu. Hilang keperawanan. Itu kan cacat juga. Ya, saat itu dianggap sebagai cacat. Kalau budak sudah tidak perawan lagi, itu dianggap sebagai apa, sesuatu yang sifatnya cacat. Ta'ayyanal arsh wa mtana'a arrad. Maka dalam kondisi ini, yang bisa dilakukan oleh si pembeli hanyalah meminta selisih harga, tetapi dia tidak bisa mengembalikan barang tersebut. Ya, budak dianggap barang pada saat itu. Ya, bukan Islam yang membawa perbudakan ke muka bumi ini. Islam datang dalam satu kondisi di mana ada perbudakan. Maka Islam berusaha mengelola dan berusaha menurunkan syariat yang salah satu tujuannya membebaskan perbudakan. Falak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqur aqabah. Kalian tidak mau menempuh jalan yang menanjak. Apakah itu jalan yang menanjak? Faqur aqabah, bebaskan budak. Berapa banyak syariat yang dikaitkan dengan budak, termasuk puasa, itu ada syariat puasa terkait dengan budak, yaitu barang siapa yujami ahlahu fi nahari ramadan. Ya, barang siapa yang mencampur istrinya di siang hari bulan suci Ramadan, maka dia harus membayar kafarat. Kafaratnya kan itqur raqabah, ya, membebaskan budak. Yang kedua adalah saum syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga adalah apa? It'amu sittina miskina, memberikan makan apa? 60 orang fakir miskin. Jadi kondisi yang kedua ini adalah begini gambaran sederhananya. Si fulan, ya, si A membeli budak dari si B. Ternyata si budak ini ada cacatnya. Apa itu cacatnya? Mencuri, dia suka mencuri. Tetapi di waktu yang sama, si A yang membeli budak ini terlanjur memunculkan aib yang lain. Apa itu aib yang lain? Dia sudah mencampurinya. Ya, dia sudah mencampurinya. Maka dalam kondisi ini dia boleh mengambil selisih harga, karena saat itu ada nilainya. Kalau budak ini pencuri, harganya sekian. Ya, kalau bukan pencuri, harganya sekian. Ya, saat itu tradisinya begitu. Ya, maka dia nggak bisa mengembalikan budak itu karena sudah ada muncul aib yang baru dan dia hanya punya hak untuk apa, mengambil selisih harga. Lalu dikatakan di sini, fa in radiyal ba'i'u bil aibi lam yakun lil mushtari talabal arsh. Tetapi kalau dia ingin mengembalikannya dan si pembeli ridho dengan aib tersebut, ya, maka si pedagang, si pembeli tidak boleh meminta arsh, tidak boleh meminta selisih harga. Fa in kana al aibul hadisu la yu'raful aib al qadim illa bihi. Kalau ternyata aib yang baru itu adalah aib yang tidak mungkin aib yang lama diketahui kecuali dengan munculnya aib yang baru. Apa ini? Ya, jadi kita membeli satu barang, kita tidak mungkin mengetahui barang itu ada aibnya kecuali dengan kita aibkan lagi. Kita tidak bisa mengetahui kecacatan barang itu kecuali ketika kita cacati barang itu. Apa contohnya? Di sini dikatakan kakasril bitih, semangka. Semangka. Bagaimana saya tahu bahwa semangka itu cacat di dalamnya? Ya harus saya potong. Memotong itu kan aib, cacat. Tetapi itu dimaafkan karena cacat yang pertama enggak akan ketahuan kecuali dengan cacat yang kedua. Ya, maka dikatakan di sini, fa in kanal aibul hadithu La yu'raf al-aibu al-qadimu illa bihi. Apabila aib yang baru itu tidak bisa kecuali dengannya diketahui aib yang terdahulu. Contohnya misalnya memotong semangka atau memecahkan telur dan lain sebagainya. Lam yumna ar-raddu. Maka aib yang baru itu tidak menjadi penghalang kita untuk mengembalikan barangnya. Saya beli telur. Ya, telur harganya mahal, ya, untuk saya masak. Ketika saya pecahkan, busuk telurnya. Ya busuk telurnya. Enggak bisa nanti si apa namanya si pedagang berkata, "Jangan dikembalikan. Ini kan udah pecah. Kalau mau kembalikan tadi sebelum dipecah." Ya kalau enggak dipecah enggak tahu isinya. Ya, ini jelas ya. Masya Allah. Terbayang kita para pemirsa Niaga TV, betapa luar biasa syariat Islam ya. Ya, 14 abad hal ini sudah mulai dibahas, dibicarakan, dikaji, didalami. Ini menunjukkan ketinggian dan kesempurnaan syariat Islam. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tambah 2 menit lagi karena tanggung agar nanti di pertemuan yang akan datang kita membahas materi yang baru. Wa syartur rad ay yakuna 'alal faur. Syarat mengembalikan barang yang cacat itu harus faur. Faur itu harus segera, jangan ditunda-tunda. Ya, tidak boleh ditunda, harus segera. Ada permak ya. Pakaian gratis puasnya. Wa yushhad fi tariqiha adlaini annahu fusikh. Dan harus dipersaksikan 2 orang yang adil untuk bisa membatalkan jual beli tersebut. Falau arafal aib, seandainya dia mendapatkan aib di barang yang dia beli, sedangkan dia hendak sholat, atau dia makan, atau dia pergi ke WC, atau dia mendapatkan aib itu di malam hari, maka tidak masalah dia menunda mengembalikannya sampai halangan itu hilang. Artinya kalau dia sholat ya, dia katakan nanti aja habis sholat. Maka penundaan seperti itu gak ada masalah. Atau kalau dia makan, sampai selesai makan gak ada masalah. Atau di malam hari sampai datangnya pagi tidak masalah. Dengan syarat tarkul istimali wal intifa. Dengan syarat ketika dia ingin mengembalikan barang itu, setelah dia mengetahui adanya aib, dia tidak boleh lagi memakai atau memanfaatkan barang tersebut. Fa in akhara mutamakkinan saqata ar-rad wal arsy. Tetapi kalau dia menunda dengan sengaja ya dalam waktu yang lama, maka gugurlah hak untuk mengembalikan, atau gugurlah hak untuk mendapatkan selisih ya, untuk meminta selisih. Wallahu a'lam bissawab. Ini barangkali beberapa poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Gak salah nih, ada permak pakaian gratis puasnya. Hah, di mana brother? Salah baca kali. Nih tuh, ada lagi baju muslim kurta cuma 1.000 rupiah. Dibagi-bagi 100 piece per hari. Ajib, apaan tuh? Oh, Muslim Market Indonesia. Catet di kalender, Muslim Market Indonesia, saatnya Muslim Millennials berkolaborasi. Event kolaborasi ini disponsori oleh dan didukung oleh. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin pengupas bawang merah Ager BWG25 dari Agrowindo. Untuk kebutuhan processing, mengupas bahan bawang merah segar, dengan proses yang lebih instan, cepat, efisien, dan hasil memuaskan. Digunakan pada berbagai macam industri dan usaha, seperti bisnis pengolahan bumbu, catering, pengolahan pasca panen, dan lain-lain. Material mesin berkualitas, kokoh dan awet, desain compact, kapasitas hingga 25 kilo per jam secara kontinu, dengan kapasitas tabung hingga 2 kilo per proses, dilengkapi dengan motor listrik berkualitas yang hemat konsumsi listrik, dengan saluran inlet untuk air yang akan membilas lapisan kulit yang sudah dikupas, dengan dua saluran outlet untuk mengeluarkan ampas kulit dan hasil secara rapi. Bisa juga digunakan untuk bahan bawang putih, mudah dan praktis digunakan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Sepertinya ada penelepon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, silakan Ibu. Ya, Ustaz, apa di depan nanti ini mungkin bisa dibagi ya, Ustaz ya. Baik, Ibu. Insya Allah, itu hari kan anak berdasarkan apa itu kepindah. Baik. Nah, maksudnya itu gini, apa namanya dari rumah itu song dulu, atau nanti baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama sudah pernah kita bahas ketika kita berbicara tentang puasa, bahwa orang yang safar itu terbagi menjadi dua. Ada yang safar sejak malam, ya dia melakukan safar misalnya jam 7 malam atau jam 8 malam atau pokoknya di malam hari. Maka ketika dia memasuki waktu pagi, dia boleh sejak awal niat tidak berpuasa. Jadi sejak malam itu dia sudah boleh niat untuk tidak berpuasa. Tetapi bagi yang safarnya adalah di siang hari, ya tentunya dia tidak boleh sejak pagi berbuka. Misal, dia akan safar jam 10 pagi. Dia akan safar jam 10 pagi. Apakah boleh dia dari subuh berniat tidak berpuasa, dia tidak sahur, pagi dia sarapan, misalnya tidak bisa. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan. Karena keringanan itu muncul dengan munculnya sebab. Sebab adalah safar. Ya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nah, kalau dia sudah melakukan safar, ya, dia misalnya pagi berpuasa, jam 10 atau jam 11 dia berangkat menuju Jogja, misalnya, dari Bengkulu, maka di pertengahan jalan, ya, memungkinkan dia untuk berbuka puasa. Sebagaimana hadis yang sahih, ketika Fathu Mekah, Nabi sempat berpuasa. Tapi di pertengahan jalan ketika sampai di satu tempat, Nabi pun apa? Berbuka dan memerintahkan para sahabatnya untuk berbuka. Jadi ada dulu safarnya, baru kita berbuka. Ya, itu pun nanti sifatnya rukhsah kalau di mazhab Imam Syafi'i, dan itu ya pendapat para ulama, rukhsah. Artinya rukhsah itu kalau mau diambil silahkan, kalaupun tidak silahkan. Tetapi nanti dikembalikan kepada apa? Dikembalikan kepada namanya kondisional, ya, kondisional. Adapun yang kedua, ketika ibu sampai di Jogja, lalu ibu berniat mukim dalam waktu yang lama, ya tentunya ibu tidak lagi boleh menjamak ataupun mengkosor menurut pendapat yang kuat. Tapi kalau hanya 2 hari, 3 hari, lalu ibu berniat pulang di hari yang kelima atau hari yang keenam, itu ibu masih punya keringanan untuk menjamak dan mengkosor. Ya. Allah alam besar. Apakah boleh jual beli sperma hewan jantan untuk mengembangbiakkan jenis hewan tersebut? Nah, itu akan kita bahas sepertinya. Itu jual beli apa namanya? Di antara jual beli yang dilarang. Ya, itu akan kita bahas insya Allah. Jual beli yang dilarang, yaitu jual beli kalau saya tidak salah nanti akan kita coba lihat ya, menjual belikan apa sperma, karena itu goror, tidak jelas apakah akan jadi, kalau jadi berapa ekor, ada kemungkinan juga tidak jadi, ini gorornya tinggi ya, gorornya tinggi. Baik, Allah alam besar. Apa hukumnya oral seks bagi pasutri yang sah dalam Islam, kemudian apa hukumnya istri menelan tertelan sperma suaminya? Oh, Allah yang besar ya. Seorang muslim dia berusaha apa namanya menjaga akhlak dia, bukan hanya akhlak dengan manusia, akhlak dia dengan Allah, akhlak dia dengan Rasul, akhlak dengan tetangga, salah satunya adalah akhlak dengan istri. Hendaknya dia tidak melakukan sesuatu yang itu tidak dikenal dalam kebiasaan orang Islam, tetapi dikenal di dalam kebiasaan orang-orang barat yang datang ke kita. Kita menghindari hal-hal seperti itu. Tetapi kalau dalam bentuk yang lain, ya dalam bentuk yang lain, ini hukum asalnya mubah. Ya hukum asalnya mubah. Allah berfirman apa? Dalam hadisnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa hukum harthul lakum, fa'tu harthakum anna syi'tum." Istri kalian adalah tempat kalian bercocok tanam. Datangilah dari arah yang kalian inginkan selama bukan sesuatu yang haram. Ya, saya berpendapat yang begitu dihindari. Ya, dihindari hal-hal seperti itu ya, walaupun saya tidak berani mengatakan itu sebagai sesuatu yang haram. Allah a'lam bissawab. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Mohon maaf Ibu, mohon maaf, saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Sinyalnya sepertinya. Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa memahami pertanyaannya, karena suaranya tertimpa-timpa. Apa karena TV-nya masih nyala? Baik, apakah tim bisa memahami pertanyaan beliau? Baik, dimatikan dulu. Baik, Ibu. Barakallahu fiik. Baik. Baik, sudah mulai terdengar. Silakan. Saya kalau saya tidak paham. Baik, sinyalnya jelek, Ibu. Ibu bisa bergeser ke depan, ke belakang. Baik. Atau, mohon maaf, Ibu bisa kirim via WA voice. Jadi ibu rekam di WhatsApp, lalu ibu bicara begitu, lalu ibu kirim ke Niaga TV. Baik, barangkali bisa diputuskan dulu. Baik, kita kembali ke pesan singkat. Dan ibu tadi bisa kirim lewat suara ya. Apa hukumnya sholat pria wanita tanpa memakai pakaian dalam? hanya memakai pakaian luar, ya silahkan. Kalau selama tertutup dengan sempurna, silahkan. Tapi kalau sampai tipis terlihat, ya enggak boleh. Allah bisa. Apakah bila tidak mandi sebelum sholat Idul Fitri, apakah tidak mengapa karena sesuatu dan lain hal? Tidak ada masalah ya. Menurut pendapat yang kata para ulama, mandi Idul Fitri itu sunnah ya. Mandi Idul Fitri sunnah. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Lebih abdul membadalkan haji atau umrah orang tua yang sudah lansia saat beliau masih hidup atau saat wafat? Ya saat hidup lebih utama. Ya saat masih hidup itu dibadalkan. Ya, tetapi dibadalkan dengan syarat yang sudah ditentukan oleh syariat. Misalnya, yang membadalkan haruslah orang yang sudah pernah melaksanakan apa? Ibadah haji ataupun umrah. Baik. Allah alam bisawab ya. Ada seorang wanita, ada. Baik. Assalamualaikum. Baik, silakan Ibu. Mohon maaf Ibu, barakallahu fiik, saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Baik, barakallahu fiik, barangkali bisa kita beralih. Baik. Baik. Sudah jelas, ya? Kadang jelas, seperti ini jelas, tapi ketika Ibu mulai berbicara tidak terdengar dengan baik. Baik, silakan Ibu, silakan. Langsung saja. Iya. Baik Ibu. Ya. Baik Ibu, masya Allah, masya Allah. Baik Ibu. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memberkahi Ibu, memberkahi keluarga, dan mudah-mudahan ya doa-doa Ibu untuk orang tua itu dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu. Bisa ditutup, barakallahu fiik. Baik, bisa langsung ditutup karena sudah sampai pertanyaannya ke kita. Allah alam bisawab ya. Ada hal yang lebih berharga bagi orang tua dari sekedar berupa materi atau harta ya. Orang tua ya ketika dia melihat anaknya menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menjadi seorang yang apa? Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini saya rasa akan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dibandingkan harta. Ya harta kita berikan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan. Ya sesuai dengan apa namanya kelapangan yang Allah mudahkan. Dan orang tua tidak akan melihat jumlah, itu mereka senang. Tapi kalau kita belum bisa memberikan apapun kepada mereka, maka usahalah menjadi amal jariah untuk mereka. Dan meninggal in qata'a amaluhu, amalnya illa min thalath, kecuali tiga. Sadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir terus, ubih ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah waladun solihun, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Maka doa terbaik, di waktu-waktu terbaik, di sepertiga malam terakhir, di saat sujud, menjelang berbuka, dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita minta, ya, agar orang tua kita diberikan kebahagiaan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, keberkahan oleh Allah, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisa. Tadi sudah kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salat tarawih di rumah sendirian selama Ramadan, saya baca dari juz 28 karena hanya itu yang saya hafal. Apa dibolehkan bolak-balik selama 30 hari? Silahkan, enggak ada masalah. Bagus, juz 28 ya lumayan panjang. Ya, bagus menurut saya. Kalau Allah berfirman faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pria dari budak hamba sahaya wanita yang dimiliki tersebut untuk digauli seperti suami istri tanpa menikahi budak hamba sahaya wanita yang dimiliki oleh tuan majikan seorang pria tersebut pada zaman dahulu. Kemudian apakah berlaku juga hal tersebut bagi pasukan perang pria yang sebagian tawanan perang mereka dari orang-orang kafir musyrik? Allah alam bisa. Berfirman dalam Al-Quran ya, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِهِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومٍ. Ya, kecuali yang orang-orang yang menjaga kemaluannya, orang yang menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri dan budaknya. Walaupun itu ada penjelasan hukum fikihnya panjang. Kalau sudah dicampuri, maka lahir anak misalnya, maka itu tidak boleh lagi dijual. Dan anak yang dilahirkan merdeka, dan banyak panjang pembahasan fikih. Yang pasti Allah telah mengizinkannya di dalam Al-Quran, bahwa mencampuri budak, ya, budak yang diperjualbelikan, ya, tentunya ada salah paham. Sebagian memahami bahwa asisten rumah tangga atau yang bekerja di rumah sebagai budak. Bukan, mereka itu bukan budak. Ya, mereka adalah orang-orang yang bekerja, ya, digaji. Ya, kalau budak itu ya seperti barang dijualbelikan. Karena zaman dulu ada peperangan, ada apa, ada yang ditawan, kalau sudah jadi tawanan saat itu begitu. Dan Islam datang untuk mengelola hak perbudakan. Ya, silahkan khutbah nikah, bagus disunnahkan. Baik. Baik. Penanya yang lain agar tidak semua. Apa hukumnya khutbah nikah sama-sama? Ya, bagus sebagai pengingat, ya, sehingga tidak melompat-lompat. Ya, masalah masturbasi, onani ketika berpuasa batal. Ya, apa hukumnya orang junub mengundur mandi junubnya kalau cuaca dingin? Tidak masalah, tapi minimal dia berwudu. Ya, minimal dia berwudu. Apa hukumnya seorang pria menikahi wanita perawan yang lebih tua umurnya selisih 4 tahun dari punya? Ya, tidak ada masalah. Ya. Allah bisa. Lebih baik kita bertanya yang lebih bermanfaat, menambah keimanan kita, dan pertanyaan yang menambahkan untuk kita amal ibadah. Itu pertanyaan yang lebih bermanfaat. Dan dahulu para sahabat begitu kebiasaannya. Kalau mereka bertanya, dua yang mereka inginkan, satu, keyakinan, dua, bertambah amal ibadah. Barakallahu fikum. Saya rasa cukup pertanyaan kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.